bahkan disebutkan ketika mereka melewati Danau Tobari ya, mereka minum airnya sampai habis air danau itu. Saking banyaknya mereka. Tidaklah melewati manusia yang lainnya, melainkan dibunuh manusia itu. Sampai dengan kesombongannya, merasa sudah bisa menaklukkan manusia yang lainnya, menantang para penduduk lain. Sampai mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak ke langit. Kemudian Allah kembalikan tombak dan panah mereka dengan berlumuran darah. Mereka mengira sudah menang di bumi, sudah menang melawan para penduduk lain. Padahal ini tipuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menipu daya mereka. Nah, hingga ketika mereka keluar, Nabi Isa alaihissalam telah disebutkan bersama kaum mukminin pergi ke mana? Ke gunung Tur. Nah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Ya'juj Ma'juj bukan lawannya. Ya. Banyak sekali jumlahnya. Perusak. Nah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Isa dan juga kaum mukminin dengan menurunkan ulat-ulat. Nah, ulat-ulat yang menggigit leher-leher mereka sehingga mereka binasa. Nah, ketika Nabi Isa Islam turun bersama kaum mukminin, tidaklah mendapatkan sejengkal melainkan ada mayat siapa? Ya'juj wa Ma'juj dan berbau busuk. Ya. Berbau busuk. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukminin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan mayat-mayat tersebut sehingga Allah turunkan hujan. Nah, Allah turunkan hujan yang deras. Ya. Ya, sebelumnya mayat-mayat tersebut Allah kirimkan burung yang mana disebutkan leher mereka itu seperti leher apa? Unta. Nah, burung-burung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim leher mereka seperti ka'nakil bakhti, seperti leher unta, kemudian membawa mayat-mayat mereka kepada tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, kemudian melemparkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang deras sehingga bumi itu bersih dari bangkai-bangkai dan bau-bau busuk dari mayat Ya'juj wa Ma'juj. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kembali keberkahannya. Ya, sehingga ketika itu masyarakatnya mendapatkan keamanan, ketenangan, keberkahan. Bahkan tidak ada permusuhan ketika itu. Nah, sampai disebutkan, nah, pohon saja barokahnya luar biasa. Pohon delima yang biasa cukup satu orang, ini bisa sampai puluhan orang. Nah, kelompok orang bisa menikmati satu buah delima. Bahkan orang-orang bisa berlindung, berteduh di bawah satu pohon delima saja. Ya, yang kecil jadi besar nanti. Nah, begitupun air susu unta, nah ini bisa apa, mencukupi orang banyak. Bahkan air susu sapi saja bisa mencukupi suatu kabilah. Suatu kabilah bukan sekurang dua orang, puluhan orang, bahkan ratusan orang. Nah, air susu kambing saja bisa mencukupi satu keluarga. Nah, biasanya sedikit kan air susu kambing. Dalam satu perasan, ini bisa mencukupi satu keluarga. Keberkahannya luar biasa pada zaman itu. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan apa? Angin. Ya. Mengirimkan angin yang berhembus kemudian mewafatkan Nabi Isa dan juga kaum mukminin. Nah, meninggal semuanya. Kemudian setelah itu datanglah orang-orang yang paling jelek, Sirrul Khalqi. Nah, dan tegaklah hari kiamat. La taqumu sa'a illa 'ala syirril khalqi. Tidak terjadi hari kiamat melainkan kepada makhluk yang paling jelek. Adapun kaum mukminin ketika itu telah meninggal dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Nah, siapa yang menyaksikan hari kiamat adalah orang-orang yang jelek, orang-orang kafir dan yang semisalnya. Nah, yang ketika munculnya matahari dari arah barat, mereka menyatakan semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bermanfaat lagi keimanan mereka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu taubat. Ya. Ini kisah ringkas tentang keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj. Sekali lagi, Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa manusia. Keturunan Adam alaihissalam. Ya. Bukan jenis yang lain. Nah, tetapi memiliki sifat yang khusus. Mereka sebagai perusak. Dan jumlah mereka lebih banyak. Sebagai berapa? 1:1000. Rasulullah mengatakan, di antara kalian 1, Ya'juj wa Ma'juj, 1000. Nah, ketika mati 1 di antara Ya'juj wa Ma'juj, tumbuh 1000. Beranak pinang sampai sekarang. Masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Wal iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Qaul Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang sebagaimana dalam khabar dalam hadis Nabi SAW, akbal mu'minina imanan ahsanu khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, di sini disebutkan orang mukmin yang paling sempurna, menunjukkan bahwasanya iman ini bertambah dan berkurang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Qala Syarabi hafizahullahu taala fi syarhihi, dalam syarah ucapan Imam Ahmad tadi, fal imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Maksudnya qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawari. Ucapan hati dan lisan. Nah, ucapan hati berupa apa? Keyakinan. Berupa i'tiqad. Nah, ucapan lisan ma'ruf, ya, mengucapkan keimanan. Wa amal, amalul qalbi wal jawari. Dan amalan ini mencakup amalan hati dan juga amalan anggota badan. Amalan hati seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amalan hati. Amalan jawari banyak, salat, puasa dan yang lainnya. Nah, sehingga ucapan para ulama, qaul wa amal, ucapan dan amalan, ini mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan mencakup amalan hati dan amalan jawarih, anggota badan. Nah, au taqul, atau katakan, al iman qaul wa amal wa i'tiqad. Iman yaitu ucapan, perbuatan dan i'tiqad. Sehingga ucapan para ulama mutaqaddimin yang mengatakan bahwasanya iman, amalan, ucapan dan amalan tidak bertentangan dengan ucapan para ulama salaf yang lainnya yang mengatakan bahwasanya iman, ucapan, perbuatan dan keyakinan. Nah, kenapa? Dikarenakan tadi para ulama ketika mengatakan iman yaitu ucapan dan amalan, mencakup di dalamnya ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan hati dan amalan anggota badan. Nah, sehingga tidak bertentangan dengan ucapan para ulama yang lainnya yang mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Hada wal imanu inda ahli sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan keimanan menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Yusarikuhum al khawarij fi anna al iman qawlun wa amal wa i'tiqad. Nah. Yang bersama ahli sunnah wal jamaah dalam masalah keimanan adalah orang-orang khawarij. Bahwasanya iman, ucapan, amalan dan i'tiqad. Sama dengan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Bahwasanya menurut orang-orang khawarij, iman adalah ucapan, amalan dan i'tiqad. Apa yang menjadi perbedaan antara ahli sunnah dengan orang-orang khawarij dalam masalah keimanan? Padahal sama-sama. Bahwasanya orang khawarij itu mengatakan iman, ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ucapan, lisan, amalan, anggota badan dan keyakinan dalam hati. Yang menjadi perbedaan, walakin indahum al-iman la yazidu wa la yanqus. Akan tetapi keimanan menurut mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini yang menjadi perbedaan, ya, antara ahli sunnah dengan orang-orang khawarij. Nah, walaupun sama dalam keyakinan iman itu merupakan ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan dengan hati, sama dengan ahli sunnah dalam masalah ini. Tapi orang khawarij berpemahaman iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, adapun ahli sunnah dengan tegas mengatakan al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Li'annahu bimujarradi ma yartakibul muslim al-kabirata yakhruju minal islam. Dikarenakan menurut orang-orang khawarij, hanya sekedar melakukan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, ini keluar dari Islam. Ya, ini pemahaman orang-orang khawarij. Nah, seorang muslim sekedar melakukan dosa besar, keluar dari keislaman. Ya, tidak membeda-bedakan mana amalan yang mengeluarkan dari Islam dan mana amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Mereka menghukumi semua dosa-dosa besar ini mengeluarkan dari Islam. Ini perbedaannya dengan ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah merinci. Nah, ada amalan-amalan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ada juga amalan-amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, sehingga tidak sembarangan dan tidak bermudah-mudah dalam mengkafirkan yang lainnya. Yuqabiluhum al-murji'ah. Nah, kebalikan daripada khawarij adalah murji'ah. Yang kedua-duanya sama. Kelompok yang menyimpang. Nah, al-iman wa tasdik. Pendapat orang murji'ah, iman yaitu tasdik, pembenaran. Tasdik bil qalbi. Membenarkan dengan hati fakot saja. Awil ma'rifah kama indal jahmiyah. Atau hanya sekedar pengetahuan. Dengan hati saja. Ya, sebagaimana pendapatnya jahmiyah. Au tasdik bil qalbi kama inda gulatil murji'ah. Atau hanya membenarkan dengan hati saja. Sebagaimana menurut gulatul murji'ah. Nah, murji'ah yang paling ekstrim. Nah, dikatakan murji'ah, para ulama membagi-bagi. Ada murji'ah yang sifatnya gulat. Gulatul murji'ah yang paling ekstrim. Nah, yang sangat berlebih-lebihan. Mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Ya. Atau disebut dengan Murji'ah Jahmiyah. Gulatul Murji'ah disebut juga dengan Murji'ah Jahmiyah. Yang mengatakan iman ini cukup dengan mengenal hati saja. Nah, iman ma'rifatul qalbi, mengenal dengan hati saja. Kelompok yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Ya. Murji'ah Jahmiyah atau Gulatul Murji'ah dikafirkan oleh para ulama ketika mereka meyakini bahwasanya keimanan cukup mengenal dengan hati saja. Nah, yang penting eling. Ya. Ini akidah Murji'ah. Ya. Ada sekarang banyak di antara kaum muslimin yang menyatakan dirinya kaum muslimin. Nah, jawen dan sebagainya, yang penting eling. Yang penting mengenal Allah. Nah, saja cukup. Ini gulatul murji'ah. Atau disebut dengan apa? Murji'ah al-Jahmiyah. Ini dikatakan oleh para ulama. Nah, yang kedua ada murji'ah al-Karomiyah. Nah, murji'ah al-Karomiyah dinisbatkan kepada penyebar dari pemikiran ini. Nah, Karomiyah. Barakallahu fiikum. Mereka mengatakan iman yaitu ucapan atau menetapkan dengan lisan saja. Iman cukup menetapkan dengan lisan saja. Nah, ini Murji'ah al-Karomiyah. Kalau Murji'ah Jahmiyah mengatakan cukup dengan apa? Mengenal dengan hati saja. Kalau Murji'ah al-Karomiyah cukup menetapkan dengan lisan saja. Nah, tentu ini akidah yang batil. Kalau demikian berarti orang-orang munafik mereka dinyatakan apa? Muslim. Jadi kalau orang munafik menetapkan dengan apa? Dengan lisannya. Padahal Allah mengatakan innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak neraka. Ya. Sehingga batilnya ucapan orang-orang Murji'ah al-Karomiyah. Yang ketiga dikenal dengan Murji'ah al-Fuqaha. Nah, kenapa disebut Murji'ah al-Fuqaha? Dikarenakan ada di antara ahlu fiqih ya, yang mereka terjatuh ke dalam pemahaman ini. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, rahimahullahu ta'ala. Yang mengatakan bahwasanya iman adalah membenarkan dengan hati. Dan menetapkan dengan lisan. Membenarkan dengan hati, menetapkan dengan lisan atau mengucapkan dengan lisan. Adapun amalan-amalan tidak masuk ke dalam penamaan iman. Nah, ini Murji'ah al-Fuqaha. Ya. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, tapi amalan-amalan tidak masuk ke dalam penamaan iman. Nah, dan Murji'ah semacam ini, Murji'ah sifatnya khafif, ringan. Deh. Tersebut juga dengan Murji'ah al-Fuqaha. Tapi ucapan ini ucapan kebid'ahan. Menyelisih akidah al-sunnah wal-jamaah. Yang mengatakan bahwasanya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Ini di antara macam-macam Murji'ah yang disebutkan tadi. Yang paling parah Murji'ah al-Jahmiyah. Yang paling ringan Murji'ah al-Fuqaha. Nah, disebut Murji'ah berasal dari apa? Dari perbuatannya. Nah, arja'a artinya akhir, mengakhirkan. Apa yang mereka akhirkan? Mengakhirkan amalan dari penamaan iman. Kadang-kadang ahlul bid'ah dinamai dengan kelompok-kelompok disandarkan kepada pemikirannya. Nah, kadang-kadang juga disandarkan kepada penyebarnya. Nah, seperti Murji'ah ini disandarkan kepada pemikirannya. Memiliki pemikiran akhir, mengakhirkan amalan dari keimanan. Menyatakan amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Disebut dengan Murji'ah. Nah, Murji'ah tadi, baik Murji'ah al-Jahmiyah, Murji'ah al-Karomiyah, Murji'ah al-Fuqaha. Nah, kesamaan mereka semuanya adalah mengakhirkan, tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Nah, ada juga yang disandarkan kepada pendirinya atau penyebarnya. Seperti Jahmiyah. Ya. Sandarkan kepada siapa? Jahm bin Safwan. Nah, Al-As'aliyah. Kepada siapa? Abu Hasan Al-As'ali. Nah, barakallahu fikum. Karomiyah dan yang lainnya. Dan juga kepada pemikiran Syiah. Ini kepada pemikirannya. Nah, yang seolah-olah membela Ahlul Bait. Ya. Dan mencela sahabat-sahabat yang Syiah ini membela. Nah. Wa inda murji'ah, kita baca lagi. Qala Syarabi hafizahullah ta'ala, wa inda murji'atil fuqaha al-iman i'tiqadu bil qalbi wa qaul bil lisan. Dan menurut Murji'ah al-fuqaha yang disebutkan tadi, iman yaitu keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. wala yadkhulu indahum al-amalu fi musammal iman. Amalan menurut mereka tidak masuk di dalam penamaan iman. Amma ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah, fa'amalul qulub, amalan-amalan hati, wa'amalul jawarih, dan amalan-amalan anggota badan, dakhilatun fi musammal iman ba'da tasdik. Nah, masuk ke dalam penamaan iman setelah membenarkan dengan hati dan lisannya. Fal iman yasmalu i'tiqadat wa a'malal qulub min khaufillah wa hubbihi wa raja'ihi wa rabbati ilaih wa tawakkul. Iman mencakup keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan hati, baik berupa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, wa rabbati ilaih. Nah, sama berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah. Hadhihi kulluha min a'malil qulub, ini semuanya di antara amalan-amalan hati. Wa hiya min samimil iman, dan itu semuanya di antara kemurnian iman. Wa la yakumul imanu illa biha, keimanan tidaklah tegak melainkan dengan amalan-amalan tersebut. Wa la yakunu illa biha, dan tidak terbukti keimanan melainkan dengan amalan-amalan tersebut. Wa kadzalika a'malu jawarih, begitu juga amalan-amalan anggota badan. Minas saum was salati waz zakah wasa'il takalif, baik berupa saum, salat, zakat, dan semua pembanan-pembanan yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada hamba-hambanya. Al jihad wa masyakal dzalika, seperti jihad dan yang serupa dengan hal itu, ini merupakan keimanan. Nah, hatta innal adza yumatu min al-tariq min al-iman, sampai gangguan yang ada di jalan kemudian disingkirkan, ini termasuk daripada keimanan. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan pun termasuk daripada keimanan. Rasul mengatakan iman bid'u wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa annaha imatatu adani tariq wal haya'u syu'batu min iman. Ini ada dalil bahwasanya iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, yang kita sebutkan tadi, ya, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada berapa? Ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu sebagian daripada keimanan. Disebutkan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Iman berupa ucapan. Nah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Iman berupa perbuatan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu ini sebagian daripada iman, cabang daripada keimanan. Sifat malu merupakan amalan hati, ya. Sehingga dalam hadis ini disebutkan 3 jenis keimanan tadi. 3 jenis cabang keimanan. Nah, Rasul memberikan contoh masing-masing dari cabang-cabang keimanan. Ada cabang keimanan yang berupa keyakinan dalam hati. Nah, atau amalan hati. Sifat malu. Ada keimanan yang berupa ucapan dengan lisan, mengucapkan la ilaha illallah diantaranya. Ada keimanan yang berupa perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Di sini juga menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Nah, ada keimanan yang tinggi, ada yang rendah. Yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, hadzal iman yazidu bitta'ati wa yanqusu bil isyan. Keimanan ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu ila ayyasila amsalal jibal. Bisa bertambah sampai, nah, seperti gunung, ya, tingkatannya tinggi. Wa yanqusu ila ayyasila ila adna misqali darrati min iman. Dan bisa berkurang dan mencapai yang paling kecil atau lebih kecil dari sebesar biji sawi daripada keimanan. Nah, ini keimanan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan ini kita rasakan, ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tatkala kita melaksanakan ketaatan, kita terasa naik keimanan kita. Terasa kita ketika kita melakukan kemaksiatan, terasa kurang, turun keimanan kita. Ini pun dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ketika mereka berada di majlis Nabi SAW, disebutkan surga dan neraka, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Pertama, keimanan mereka. Tapi ketika mereka keluar dari majlis Nabi SAW, kembali ke rumah-rumah mereka, mereka merasa tersibukkan. Nah, dengan keluarga mereka, anak istrinya, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dan urusan-urusan yang lainnya. Ya, hal ini dinyatakan oleh Hamdalah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, nafaku Hamdalah. Hamdalah telah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa engkau mengatakan demikian? Aku duduk di majlis Nabi SAW, mengingatkan aku tentang surga dan neraka, seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Naik keimanannya. Ya. Tapi ketika aku pulang ke rumah, nah, aku tersibukkan dengan anak, istri, pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Aku banyak lupa tentang surga dan neraka. Nah, merasakan demikian para sahabat. Ketika disebutkan kepada Abu Bakar mengatakan demikian. Aku pun merasakan demikian. Ya. Sampai mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan demikian kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW mengingatkan, kalau saya engkau istiqomah keadaanmu. Nah, ketika di majlisku dan di luar majlisku, maka saya malaikat akan datang kepadamu. Nah, baik di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, menyalami kalian. Tapi, ya alhamdulillah kata Nabi, saatan-saatan. Nah, ada saat waktu untuk ini, ada saat waktu untuk yang lainnya. Ya, sesaat untuk ibadah, sesaat untuk keluarga, sesaat untuk ini dan itu lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas, para sahabat pun merasakan tentang naik dan turunnya keimanan. Nah, ketika mereka berada di majlis Nabi SAW, keimanannya masya Allah, meninggi, menaik. Nah, disebutkan tentang surga dan neraka dan yang lainnya. Tambah semangat. Ya. Ini menunjukkan bahwa di majlis ilmu, ini di antara sebab untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau baterai itu dicas, ya, sudah lemah, dicas lagi. Nah, kalau sudah lemah, tidak dicas, dibiarkan dalam keadaan lemah, terus khawatir nantinya bisa mati. Ya, kalau sudah lemah, dicas, ya, supaya tambah lagi kekuatannya, tambah lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sayang terhadap diri-diri kita sendiri. Nah, kalau sudah lemah, jangan dibiarkan terus lemah. Sudah lemah, gak mau ta'lim, gak mau belajar ilmu. Nah, tambah lemah. Khawatir akhirnya mati. Nah, yang sudah kuat pun, ya, terus memperkuat keimanannya. Dan tadi iman, naik dan turun. Nah, wal murji'ah indahum iman la yajidu wa la yankus. Adapun menurut orang-orang murji'ah, keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Li'anal iman tasdikun faqat, dikarenakan keimanan hanya membenarkan saja. Menurut orang-orang murji'ah. Nah, li'anal iman tasdikun faqat indahu. Wahuwa la yakbil naqs. Kata orang murji'ah, keimanan tidak menerima kekurangan. Ida tar'a alaihi naqsun intaha wa kharaja sahibuhu min da'iratul iman. Apabila muncul kekurangan, selesai. Dan keluarlah orang yang melakukannya dari daerah keimanan. Fawala yang kus. Karena itu iman tidak berkurang. Ya. Kata orang-orang murji'ah. Lakinau yastawi fi hada, akan tapi sama dalam masalah ini. Nah. Keimanan tidak berkurang, tidak bertambah. Tetap. Stabil. Nah. Ini menurut siapa? Orang-orang murji'ah. Al-iman indahum la yatafadhal. Keimanan menurut mereka tidak memiliki kelebihan. Nah, yastawi fihi, sama-sama saja. Nah, tidak ada yang meningkat, tidak ada yang turun, tidak ada yang nambah, tidak ada yang turun, stabil terus kata mereka. Yastawi fihi abjarun nas wa akhbasun nas mala anbiya wa siddiqin. Dengan sama saja dalam masalah keimanan, manusia yang paling durhaka, manusia yang paling jelek bersama keimanannya para nabi dan keimanannya para siddiqin wal malaikah dan malaikat. Wa hadza dhalalun kabir, dan ini merupakan kesesatan yang besar. Ya. Ini orang Murji'ah yang mengatakan keimanan itu tidak naik tidak kurang. Cukup membenarkan dengan hati saja. Sehingga dari ucapan ini memberikan konsekuensi bahwasanya keimanan para nabi sama dengan keimanan manusia yang paling durhaka. Nah, keimanan malaikat sama dengan keimanan orang-orang paling jelek. Ya. Bahkan dengan ucapan ini, konsekuensinya keimanan iblis sama dengan keimanan siapa? Para malaikat, keimanan para nabi. Ya. Kenapa iblis pun menetapkan dengan hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb-nya. Nah, iblis yakin. Nah, bahkan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Ya. Tapi iblis tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahaya pemikiran Murji'ah tadi. Sehingga Murji'ah Al-Jahmiyah, Qulatul Murji'ah, pantas para ulama mengkafirkannya. Karena sangat berbahaya sekali. Pemikiran yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau keimanan cukup dengan mengenal saja. Yang penting mengenal cukup. Ya. Walaupun enggak diucapkan, walaupun enggak ada perbuatan, konsekuensi keimanan cukup mengenal saja. Nah, ini berbahaya. Ya, sehingga menurut mereka keimanan iblis sama dengan keimanan siapa? Para malaikat, keimanan para nabi. Barakallahu fikum. Insyaallah taufiq ila huna. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan apa untuk Bapak? Bapak. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.